Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita meneruskan bacaan bulan Ramadan kita sulit alhamdulillah najar ala sulan ta'ala. Masih di kitab Muzakkar disebutkan pada pertemuan yang lewat ada 9 perkara yang sepakat para ulama untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, di antaranya disebutkan Nabi sulan kemudian yang demikian juga yang lainnya dari para ulama, yaitu kurma, demikian juga anggur, demikian juga syair, yakni gandum, ya demikian juga unta, sapi, kemudian domba ataupun kambing, emas perak, kemudian zabib, ini tadi anggur yang sudah dikeringkan. Ini 9 perkara ini adalah ijma para ulama. Kemudian juga disebutkan tanaman yang itu didapatkan dari air hujan murni maka dikeluarkan 1/10 setiap panen. Apabila dia dari kerja keras dia maka zakatnya lebih sedikit, ini 1/20. Kemudian juga pembahasan terakhir terjadi perselisihan para ulama perhiasan yang dipakai seorang, ya seperti gelang ataupun ya ini anting-anting umpamanya, ya demikian juga kalung yang dipakai oleh perempuan, maka terjadi perselisihan para ulama lebih aman dikeluarkan. Mengandung sebuah nita untuk ahkam walaupun sedikit, ya demikian. Beliau mengatakan kalau perhiasan ini Arab dan Tamawul, kalau dia inginkan perhiasan dia pakai itu untuk berbanyak-banyak dalam hal harta, ya sebagai harta dia bukan sekedar zina perhiasan, maka dikeluarkan. Ini khilaf yang sangat kuat di dalam permasalahan ini, apakah perhiasan yang dipakai itu dikeluarkan sama atau tidak, ya, karena kadang-kadang kan jumlahnya tidak banyak. Ini jadi presiden tadi lebih aman memang dikeluarkan, ya ulah. Berikutnya hadis yang ke-19 dan itu adalah yang ke-580 di buku ini. Kalau mau tanya wa an Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu tentang permasalahan ya barang-barang yang dijadikan untuk usaha, ya ma'rad tijarah. Seorang mempunyai uang kemudian dia membeli barang-barang yang dia gunakan untuk jual beli, seperti toko bangunan namanya, demikian juga mungkin toko sembako yang ada di tokonya, apakah dikeluarkan? Itu jadi perselisihan juga. Wa an Samurah bin Junduk radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan hadis ya ini pun dibicarakan oleh para ulama. Ulama di sini adalah dhaif, tapi sengaja yang dikeluarkan untuk dibahas masalah ini. Dari karena ada rawi namanya Ja'far bin Sa'ad bin Samurah. Dia majhul. Kemudian juga ada rawi yang lain Khabib dan Sulaiman. Ya, Khabib bin Sulaiman. Ya, dia juga majhul, bapaknya juga yaitu. Dhaif. Ibnu Hajar sendiri mengkumi hadis ini ada lemah sekali. Tapi untuk dibahas masalah ini. Jadi sama bin Junduk radhiyallahu anhu telah mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murna memerintahkan kami an-nukhrija sadaqah, untuk mengeluarkan sedekah zakat min alladhi nu'idduhu lil bait, dari sesuatu dari barang-barang yang kami persiapkan untuk jual beli barang dagangan. Biasanya orang-orang yang punya harta jarang hartanya itu berupa uang, seringnya uangnya itu sudah berwujud barang-barang yang digunakan untuk usaha. Entah mungkin untuk sewakan, ya kendaraan-kendaraan itu, ataupun mungkin untuk ya ini jual beli toko bangunan, ataupun mungkin toko untuk ya sembako dan semisalnya. Ini yang dibicarakan masalah. Dohir di sini, ya kalau ahdiyah sahih bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya. Rawu Daud meriwayatkannya Imam Abu Daud. Wa isnadu lain dan sanadnya adalah lemah. Tadi kita sebutkan lemah. Sengaja Ibnu Hajar menyebutkan ini. Hadisnya adalah lemah. Lalu bagaimana tentang masalah ini? Ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Jumhur berpendapat, ya kebanyakan ulama berpendapat al-ma'rudat tijarah, barang-barang yang dipersiapkan, yang dipamerkan untuk jual beli, itu ada zakatnya. Kalau dia sudah haul satu tahun, jadi awal tahun dia hitung berapa ini kira-kira modalnya, uang yang dikeluarkan, biasanya itu sampai jutaan. Ada benar sampai ya 500 juta untuk membuat toko bangunan gitu. Dihitung di awal, kemudian satu tahun lagi. Ya, kalau dia sudah satu tahun, satu hal itu dihitung, dikeluarkan. Dan inilah mendapat jumhur. Tetapi sebenarnya anak Ibnu Daud al-Dhahiri dan sebagainya yang pernah disebutkan Imam Syaukani, Syekh Al-Albani, Syekh Mukmil berpendapat tidak mengeluarkannya. Tapi kalau kita perhatikan, hampir semua orang yang dia itu mempunyai harta, jarang hartanya itu dalam keadaan diam. Ada saja dia itu gunakan untuk apa, usaha. Maka disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya disebutkan dalam saat yang sahih, beliau berpendapat untuk dikeluarkan. Ya demikian. Ya tadi kita sebutkan permasalahan-permasalahan khilaf. Apakah dikeluarkan zakat dari barang-barang yang dimiliki seorang untuk usaha? Kalau kita katakan tidak, mungkin banyak sekali dari harta-harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, mudah-mudahan untuk amannya dikeluarkan, dihitung di awal yang kemudian di akhirnya. Ya, mudah-mudahan demikian. Berikutnya. Hadis nomor 21. Ya. Walaupun disebutkan oleh Imam Sunani di sini cuma mengundir dari permasalahan tadi, belum mengatakan ijma' qa'im ala wujubi zakah fi mali tijarah. Ijma' yang telah tegak atas wajibnya zakat untuk harta yang digunakan untuk jual beli tijarah. Jadi ini permasalahan yang khilaf tadi kita sebutkan. Berikutnya hadis nomor 21. Wa anna bi rawah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim, tentang barang yang didapat dari apa? Dari temuan harta karun dan semisalnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bil mantaqan wa bi rikas khumus, dan di rikas yang kalau istilah kita harta karun, korun, harta yang ditemukan di ya di bawah tanah atau semisal itu, maka harta karun ini khumus, seperlima dikeluarkan. Mutawatir ya, hadis Bukhari Muslim. Kenapa jumlahnya banyak? Kalau kita perhatikan yang berupa tanaman adalah sepersepuluh, ya kalau dia dengan jerih payah airnya maka seperdua puluh. Kemudian kalau kambing itu adalah ya seperempat puluh. Ini kok seperlima? Disebutkan karena li'anahu mafita, karena tidak ada letihnya. Tiba-tiba dia berjalan atau menggali ditemukan emas, harta karun yang banyak. Jadi tidak ada yang sulit-sulit dia. Tidak perlu bercocok tanam, tidak perlu dan itu. Tiba-tiba dapat harta yang banyak, sehingga zakatnya lebih banyak dikeluarkan. Ya itu. Dan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak. Ya, para abad, demikian juga orang-orang miskin, ya, dan semisalnya. Dan di sini utamanya. Dan sebutkan kita sendiri adalah barang-barang yang ditemukan dari peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu, nah, orang-orang jahiliyah, orang-orang terdahulu. Kalau kemudian dia menemukan barang seperti ini, tidak dimiliki orang. Sebagian mengatakan ini barang temuan, padahal milik orang. Tapi kalau dia itu adalah barang temuan, dia menggali, tiba-tiba ada tadi kita sebut harta karun, maka dikeluarkan. Kemudian siapa yang wajib mengeluarkannya? Itu orang yang menemukannya. Kemudian juga apakah disyaratkan harus ada nisab? Umpamanya emas harus 85 gram ataupun perak, demikian-demikian tidak. Ya, dia menemukan emas sedikit saja ya, dari barang temuan dia keluarkan, walaupun apa tidak sampai memenuhi nisab. Ya itu. Demikian juga tidak disyaratkan 1 tahun. Selama dia ketemu barang tersebut, maka segera dia untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga apakah khusus dia emas dan perak? Tidak. Kadang-kadang barang seperti ya, bintang, berlian, ataupun permata, itu kadang-kadang lebih mahal dari emas. Demikian juga perak. Jadi tidak disyaratkan barang temuan ini adalah berupa emas dan perak. Kemudian sebutkan berikutnya hadis nomor 22. Qala Allah Ta'ala wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi radhiyallahu anhu, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya Shu'aib bin Muhammad, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Ini juga ya harusnya dibicarakan ya, tapi insyaallah ada yang menguatkan ya, dihasankan juga, walaupun disebutkan mungkin macam tidak mengeluarkan ya. Ya itu. Dikeluarkan dari Imam Syafi'i di Musnadnya, demikian juga Abu Dawud, demikian juga Imam Nasa'i. Jadi tidak dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan nanti kalau disebut oleh Ibnu Hajar mengeluarkan Ibnu Majah, yang benar tidak, yang mengeluarkan dari Imam Abu Dawud. Dan di sini hasan, ya sahih. Anna Rasulullah SAW kala beliau mengatakan fi kanzin wajadahu rajulun fi khonibatin. Di Nabi SAW beliau mengatakan tentang apa kanz, sesuatu yang didapat, suatu simpanan yang didapat. Wajadahu rajulun, seseorang mendapatkannya fi khonibah, bangunan yang hancur. Ya, seperti tadi hampir mirip dengan barang temuan harta karun tadi. Tapi dia mendapatkannya di suatu kampung atau tempat yang dia itu sudah hancur. Sudah tidak ada penghuni atau semisal itu. Berarti bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini. Tentang simpanan atau temuan yang didapat oleh seseorang di rumah-rumah yang hancur. Maka Nabi mengatakan in wajadahu fi qaryatin, kalau engkau mendapatkannya di suatu qaryah, di suatu desa, maskunatin, yang ditinggali, fa'arifu, maka kenalkanlah, umumkan. Ya khoribah tadi ya, secara umum ini rumah-rumah yang hancur. Kalau kemudian sekitarnya ada orang-orang dan semisalnya, maka umumkan. Ya seperti kita di dalam suatu kampung yang sudah hancur, kemudian kita dapat barang temuan di situ, maka di sini Nabi mengatakan, ya apabila di situ ada orang-orang yang tinggal, umumkan. Wain wajadahu fi qaryatin ghairi maskunatin, apabila kamu dapati barang ini di suatu desa yang tidak ada orangnya, sama sekali tidak ada orangnya. Fa fihi wa fi rikas khumus, maka di dalamnya, ya, dalam barang temuan ini, demikian juga rikas yang tadi kita sebutkan harta karun tadi, khumus seperlima. Jadi hukumnya sama seperti harta karun. Kalau seorang mendapati barang di suatu kampung yang sudah tidak ditinggali, maka dikeluarkan seperlima. Kalau yang tadi umpamanya tidak ada, ya, ya ini di suatu kampung itu ada penghuni yang diumumkan, tidak langsung diambil tapi diumumkan. Tapi kalau tidak ada seorang pun di situ, maka dikeluarkan seperlima. Akhirnya Ibnu Majah mengeluarkan Ibnu Majah. Tapi kita sebut tadi tidak ada dalam riwayat Ibn Majah. Ini riwayat Abu Dawud. Kemudian sebutkan Bisnah bin Hasan dengan sanad yang hasan. Maka di sini jelas menunjukkan seorang kalau dia mendapati barang di suatu tempat yang ada penghuninya, hendaknya diumumkan. Walaupun rumahnya mungkin sudah hancur, tapi kalau di situ tidak ada seorang pun, tidak ada yang tinggal, tidak ada penghuni, maka dikeluarkan seperlimanya. Ya itu. Misal demikian di sini yang sudah tidak ada.